Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ah, kasus maning ya. Ke kasus ora main-main, Kang. Ke kasus akhirnya mlebu nangaring pengadilan. Hakim ketua we jenenge kesupihan karo sing jenenge terdakwa. Terdakwane wong wadon. Wong wadon ge ya, enom lembe bocor wulan. Jajal tiliki anu kasus apa yo? Letek benar ing acara Curanmor, pencurian anu apa? Cerita aja anu curahan perasaan dan humor. Lalen bajan. Hadirin yang terhormat, para jamaah sidang yang kami cintai, sidang dengan terdakwa Sarikem alias Sari Ora Teres Mingkem segera dibuka. Terdakwa Sarikem, rika papan jajal, rika jajal sekarpe dewek jajal. Ngapa-ngapa ini gue jangan sekarpe dewek, mandan nganggu aturan. Ini negara ini negara hukum, negara Pancasila, negara sing penuh dengan undang-undang. Bahwa kasus beri kajan. Wis, sini jelas nak di depan sidang, bisa-bisanya Rika melakukan kesalahan seperti itu. Jelaskan, terdakwa Sarikem. Mana Toro? Saudara Sarikem. Kenapa ngomong apa ya nanti ya? Nangis sur meja, panung nangis sur kursi kasih ngomong ya. Gue aja sembarangan gue, nyuki hakim nangis dulu, nyuki hakim. Hakim kasih sing ngendika, sing ngomong, sing bersuara, sing berkata. Oh Rika, gue jarang utak banget yakin. Kok nanaan lu lagi naruang sidang, gue malah turu. Lagi di sidang Rika, jawab turu, baik aja gue. Karena turu kayak kanan jeruk, kan agak turu. Jeruk kamar. Jeruk botol. Ayo jin goneng, gue jadi makna botol jan Rika karep-karepe dolah jan. Walah jan, siki jambaran tadi hakim Rika ya. Omongannya atos Rika, orang kemutan gemen lagi cilik ya. Gemen lagi Rika si pentil, gemen lagi si bocah. Cokan nyolongi rambutan nang kaki ini nyuri kan bok. Cokan nyolongi rambutan nang kaki ini nyuri kan bok. Gajane siki ya, gemen tak ya. Nek nyolong rambutan orang kira-kira rong keranjang, barang kondangan, ngomongan orang nyolong, anu nitori rambutan baru tiba nang isor, mas anu rambutan tiba nang lemah itu ngante rong keranjang, dan jangan dikasih ya barang dari hakim itu ya, omongannya ya dhuwur banget Rika Pancen. Kiki nanjur sidang, kiki nanjur sidang apa? Ngerti, nanjur sidang, sidang goreng, anu sidang kepok. Gedang yuk. Gedang ya, ya sidang, ngerti sidang. Rika ngapa Rika? Takon apa? Ya takon gue mikir, Rika gue lagi terdakwa. Rika gue lagi jadi terdakwa nangene. Wani-wani ini Rika gawe kasus. Kasus sing dalam undang-undang gue urungan peraturane. Merna bingung, hakim udah memfonis kuat pirang tahun di luar dihukum. Ya rasa dihukum. Bojo me dibojo. Kalau jadi bojo? Sorry ya. Nangu dubilemin dalit jadi bojo Rika. Kasus Rika gue orang main-main. Kasus Rika gue jalan nantang hukum temenan. Rika gue pengantin anyar, nemberong bulan. Rika gue pengantin anyar, urung suwe. Honeymoon berung rampung. Siki jajan nyok tetakon. Wani-wani ini Rika memotong alat vital bojone dewek. Memotong turuk beduke bojone dewek. Patu temen jajal. Patu temen jajal. Sing meringgani maning wani-wani ini Rika barang wis motong. Gue turut beduknya bojone ini digoreng. Digoreng sambal kecap apa barang. Ngapura perjal. Melemparak bojone ini kan ICU. Melemparak bojone ini kan rumah sakit umum. Pengantainya nyar tapi jangan. Laku-lakunya kayak belis gue ya. Ngapur gue ya. Sing pertama nyongora terima sebagai hakim. Sing kedua nyongora terima sebagai wong lanang. Wani-wani ini ya Rika ngantek ngetok turut beduknya bojone dewek. Digoreng maning. Sing ini jajal nyongor takon. Alasannya ini apa? Alasannya Rika apa jajal? Alasannya apa? Pak hakim lho orang ngertian banget lho lah Jan. Orang ngertian kepribe? Singaso ya pake kadane ya. Nyong pancen sengaja memotong alat vital bojone nyong. Nyong pancen sengaja memotong turuk beduke bojone nyong. orang urut tak potong tok, tak goreng, nanyo sambal kecap apa barang. Dengan apa Rika melakukan hal seperti itu? Itu namanya tindakan kriminal, tindakan yang melanggar hukum. Pokoknya janji Rika tidak bisa menyebutkan alasan nek. Orang aku menembuk penjara tok, tak kelebuk neraka nanyo Rika. Ujar-ujar sih gak neraka Rika pak, ha? Apa kaki ini Rika? Ada sekarang pedel kayak gue. Ya wis, pokoknya Rika janji orang bisa memberikan alasan yang tepat. Rika langsung terlebih maring sel, terlebih maring penjara. Si jawab alasannya Rika pak. Wah, kepengen ngerti alasannya nyong. Janjani ya sepele pak hakim. Wani-wani nih nyong kemudian memutuskan untuk memotong alat vitale bojone nyong. Memotong garan bedoge bojone nyong. Dan orang kur dipotong rok. Tak goreng nanyong harus sambal kecap. Nah ngapa nyong melakukan itu semua? Karena aja pak hakim. Nyong gue berpikir, ya ujar-ujarku kayak gitu. Nyong lagi mentane, baik enaknya orang karu-karuan. Kayan-kayannya gak tak goreng, gak mateng. Lebih enak mani kayaknya. Oh, ala kasus. Apa ujar-ujar turut berduknya bojone ini dan mentrok apa? Oh, ala jahat. Anda nanggul ya, Yung. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.